عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمشى بناصيته وعلى العمامة والخفين أخرجه مسلم. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, semuanya Nabi SAW berwudu, famasaha bi nasiyatihi, kemudian mengusap kepalanya dan imamahnya, sorbannya yang diikat di kepala, wal khufain, berserta dua khufnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Biografi Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah bidammil mim, mimnya didommahkan. Faghinin mu'jamah maksurah. Huruf ghin ada titiknya di kasrah. Faya'un wara'in yukna Abu Abdullah atau Abu Isa. Diberikan kunyah Abu Abdullah atau Abu Isa. Aslama 'am al-Khandaq wa qadima muhajiran. Beliau masuk Islam ketika perang Khandaq. 3 tahun peristiwa perang Khandaq. Wa qadima muhajiran, dan beliau datang ke Madinah Munawwarah dalam keadaan hijrah. Wa awal masyahidi al-Hudaybiyah, pertempuran pertama kali yang diikuti beliau adalah perjanjian Hudaybiyah. Wafatu sana 50 min al-hijrah bil Kufah. Wafatnya beliau adalah tahun 50 dari hijrahnya Nabi SAW di negeri Kufah. Wa kana 'amilan 'aliyah min qibal Muawiyah, dan beliau dijadikan sebagai amil, disuruh oleh Muawiyah. Wa huwa bin Syu'bah bi dhammi syin al-mu'jamah wa sukun al-'ain al-muhmalah fa muwahhadat al-maftuha. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian mengusap keningnya. Fil qamus an-nasiyah wa an-nasah qisas asy-sya'r, adalah batasan rambut depan. Wa 'ala al-imam al-khuffain, dan juga Rasulullah SAW membasuh imamah dan dua khuf. Tasniyatu khuffin bil hal ma'jamah madmumah ay wa masaha 'alayhima. Akhrajah Muslim wa lam yukhrijah al-Bukhari wa huma man nasabahu ilayhima. Imam Bukhari tidak mengeluarkannya, hanya Imam Muslim saja, sehingga telah salah, waham salah. Bagi yang berpendapat Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini. Wal hadithu dalilun ala adami jawaz al-iqtisar ala masin nasiyah. Hadis yang mulia ini menunjukkan ala adam jawaz al-iqtisar, adam jawaz, tidak bolehnya mencukupkan hanya dengan kening saja. Wa qala Zaid bin Ali radhiyallahu anhu wa Abu Hanifah yajuz al-iqtisar. Pendapat yang lainnya seperti pendapat Zaid bin Ali alaihissalam dan Abu Hanifah mengatakan boleh mencukupkan hanya kening saja. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah wa lam yasih anhu sallallahu alaihi wasallam fi haditsin wahid annahu iqtasara ala masy ba'd ra'si al-batta. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mencukupkan, mengusap rambut kepala, mencukupkan hanya sebagiannya atau keningnya saja, sedikit pun tidak sahih. Lakin kana idza masa bin asyati kammala ala al-imamah. Akan tapi yang benar, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila Rasulullah SAW mengusap keningnya, menyempurnakan sampai seluruh imamahnya. Kama fi hadits al-Mughirah hadza, sebagaimana dalam hadis Mughirah ini. Wa dzakara Dharqutni anna rawahu an 60 rajulan. Disebutkan oleh Imam Dharqutni bahwasanya ini diriwayatkan dari 60 rawi. Amal iktisar al-Imam bil mas alam yakul bihil jumhur. Adapun mencukupkan mengusap imamah, ya hanya diusap saja, ini tidak, bukan dari pendapatnya jumhur. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, innahu kana yamsul ala ra'sihi taratan. Ini Al-Imam Sun'ani rahimahullah menukilkan ucapan Ibnu Qayyim. Kadang Rasulullah SAW mengusap kepalanya, kadang imamahnya saja. Awala nasiyah wal imamah taratan. Kadang mengusap hanya keningnya dan imamahnya. Wal mas'al al-khufain ya'tilahu babun mustaqillun. Adapun pembahasan mengusap dua khufnya, maka akan datang pada bab yang tersendiri. Wa yati hadithul mas alal asaib. Adapun hadis tentang mengusap imamah, ya, alal asaib, pada imamah yang diikat. Itu nanti insyaallah di jelaskan. Allahu a'lam bishawab.